قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. Kemudian Syekh Al-Allamah Ibn Qudamah rahimahullah taala beralih berdalil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk daripada dalil yang menunjukkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sabdanya yang zilu rabbuna tabaraka wa taala, Rabb kita turun, ya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malamnya ila sama'id dunia, ke langit dunia. Hadis yang ma'ruf datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan ikhwati fillah rahimani rahimakumullah anna Allah taala yusafu bin nuzul. Ya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan nuzul, turun. Qala syarih rahimallahu taala, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, as-sifatul 'ashiratu an-nuzul. Sifat yang ke-10 yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yaitu an-nuzul. Allah Subhanahu wa taala tersifat dengan turun. Qala nuzulullahi ila sama'i dunya min sifatihi thabitati lahu bi sunnati wa ijma'i salafi. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia merupakan sekian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketetapan untuk Allah SWT sesuai dengan sunnah dan juga ijma' salaf. Yang menyatakan hal itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu yajuz birrafa fa astajibu lahu wa man yastaghfiruni aghfira lahu aw fa aghfira lahu wa aydan yajuz birrafa fa aghfiru lahu wa man yasaluni fa utiya. Dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, kita Allah SWT turun ke langit. Hal itu tatkala masih tersisa sepertiga malam terakhir. Tersisa sepertiga malam terakhir. Dan untuk kita mengetahui sepertiga malam terakhir, tinggal dibagi tiga malam yang ada, tinggal dibagi tiga. Seperti kita mengetahui lima waktu, ya, untuk mendapatkan siapakah atau termasuk dari manakah kita dari lima waktu ketika mendapatkan sholat Jumat. Demikian pula dengan sepertiga malam, apakah pertama atau kedua atau terakhir, dengan kita membagi dari mulai awal malam, ya, waktu maghrib sampai waktu subuh, kemudian dibagi tiga. Sehingga dengan itu antum akan mengetahui mana yang termasuk dari jam sekian sampai jam sekian setiga malam pertama, dari sekian setiga malam kedua, dan sisanya sepertiga malam terakhir. Tayyib. Sehingga umpamanya malam itu dari jam 6 sampai jam 5 menunjukkan 11 jam, maka dibagi 3. Tayyib. Itu bagian-bagiannya. Maka di sepertiga malam terakhir inilah Allah SWT turun ke langit dunia. Dengan Allah SWT firmankan, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang ada dari hambaku berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuknya. Fa astajiba lahu, menunjukkan fa sababiyah sehingga mansub dengan wasithah an mudmarah, perantaraan yang disembunyikan. Tayyib. Adapun dengan dirafa fa astajibu lahu sebagai khabar lil mubtada makhduf, fa'nya di sini fa isti'nafiyah. Fa isti'nafiyah sehingga takdirnya fa ana astajibu lahu. Tayyib. Itu keutamaannya. Ya, sehingga disebut oleh para ulama seperti kamar terakhir ini sebagai waktu mustajabah, waktu yang dikabulkan doa, karena Allah SWT memerintahkan, mengkhabarkan, barang siapa yang ada dari sekian hambanya berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabul. Demikian pula waman yastaghfiruni fa'aghfir lahu, barang siapa yang ada di hambaku mereka meminta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Waman yas'aluni fa'atiyah, dan barang siapa yang minta kepadaku maka niscaya akan aku berikan. Tapi ini tiga keutamaan, ya, yang seseorang munajat kepada Allah SWT meminta, ya, dan juga berkhulwah dengan Allah SWT di waktu-waktu tersebut. Tanyib. Maka di sini syahidnya yang zilu Rabbuna, Allah SWT turun ke langit dunia. Hal yalzamu min nuzulillahi azza wa jal arshu khalin, apakah mesti ketika Allah SWT turun ke langit dunia arshnya kosong? Mesti kosong tidak? Hah? Ketika Allah SWT turun ke langit dunia arshnya kosong gak? Hah? Tayyib. Sudah kita singgung sebelumnya bahwasanya lawazim lillahi azza wa jal batilah. Konsekuensi-konsekuensi bagi Allah SWT ini batil. Tayyib. Wala ahadun yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadha. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak nukil sampai kepada kita bahwasanya mereka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya, apakah ketika Allah SWT turun ke langit dunia di waktu tersebut arasnya kosong?" Tidak. Ya. Sehingga ini merupakan al-farq baina ahli sunnati wa ahli bid'ah wal ahwa. Yang mereka mentakwil, memberikan lawazim kalau begitu arasnya kosong, ya, sehingga ditakwilkan oleh mereka yang turun ini malaikatnya atau rahmatnya atau yang lainnya, untuk membela bahwasanya Allah SWT tidak meninggalkan arasnya. Baik, sehingga fa ahli sunnah yu'minun bi'anna Allah nazara ila sama'id dunia, turun ke langit dunia tanpa bertanya tapi bagaimana tentang posisi atau keadaan arasnya. Wasu'adu anhu bid'ah, ya, bertanya tentang hal ini adalah suatu kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga jangan sampai ditarik ulur atau dipikirkan dengan akal dalam kita membahas kaifiyah turun Allah SWT. Cukup untuk kita mengimaninya sesuai dengan nas yang sahih, ya. Dan hal ini ditunjukkan hadis yang sahih. Sehingga demikianlah ketika kita berdalil dengan hadis yang sahih atau dengan hadis, perlu kita perhatikan pertama kali yaitu kesahihannya, ya, kemudian kesesuaian maknanya. Berbeda dengan Al-Quran, karena tentunya semuanya sahih, mutawatir. Tetapi yang perlu dilihat yaitu madlul atau dalalah. Apakah benar ayat tersebut ditunjukkan untuk permasalahan yang sedang dihadapinya atau bukan? Tayyib. Maka al-hadis ditambah, yaitu dengan perlu diteliti kesahihannya dan tepat dalam permasalahannya. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang sahih, mutawatir, bahkan ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Tayyib. Qala rahimallahu taala wa ajma'a salafu ala thubuti an-nuzul lillah. Demikian pula salafun salih, mereka sepakat dalam menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Sehingga wajib untuk menetapkan nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa mentahrif, memalingkan kepada makna yang batil. Ya, la yadullu alaihi siyaq wa la yufassiruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Tidak ada siyaq yang menunjukkan kepada makna tersebut. Demikian pula tidak ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka yang wajib bagi kita mengimaninya. Wala ta'tilin, dan tanpa kita menolaknya. Kemudian mendatangkan dengan makna yang baru. Wala takyifin wala tamtsil, dan juga tidak boleh pula untuk kita menyerupakan nuzul Allah SWT dengan sesuatu yang tidak ada, mengkhayalkan turunnya Allah SWT, atau dengan menyerupakan tamtsil dengan sesuatu yang ada, menyerupakan dengan turunnya makhluk dari kursinya, ya, dari kendaraannya, atau yang lainnya. Tayyib. Sehingga tidak ada yang menyerupai dari turunnya makhluk dengan turunnya Allah SWT, dan tidak sama turunnya Allah SWT dengan turunnya makhluk. Wa huwa nuzulun haqiqiyyun yariqu billahi azza wa jal. Ya, sehingga nuzul di sini merupakan nuzul hakiki, bukan maknawi, bukan ilustrasi Allah SWT turun, khayalan. Yang tentunya turun tersebut yaliku billahi azza wa jal, layak dan sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Wa fassarahu ahlu ta'til binuzuli amrihi. Sehingga ahlu ta'til yang mereka menolak dengan tujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya, sehingga mereka tafsirkan makna nuzul yaitu nuzul amrihi, yang turun adalah amrihi, urusannya, ketetapannya. Tanyib. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Walillahil matsalul a'la. Au rahmatihi, atau menurut mereka yang turun ini adalah rahmatnya. Au malakin min malaikatihi, atau malaikat dari malaikat-malaikatnya. Di antara tiga tafsiran batil yang didatangkan oleh ahlu ta'til, Jahmiyah, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikutinya. Maka apa yang kita lakukan, ikhwati fillah, sikap kita menghadapi tafsiran mereka yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta tidak ditunjukkan oleh siyaq hadis tersebut. Kata Syekh rahimallahu taala, wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita bantah penafsiran mereka dengan mengatakan turun urusannya atau rahmatnya atau malaikatnya dengan kaidah yang keempat yang telah berlalu. Tayyib. Tiga bantahan dalam bantah tafsiran ini. Yang pertama apa? Menyisi zahir nas. Tayyib. Karena zahir yanziru, nazala yanziru, nuzul. Ya. Tidak ada zahirnya. Tapi di situ disebutkan yang zilu amru rabbina. Tidak ada pula yang zilu rahmatu rabbina, atau tidak ada pula yang zilu malaku rabbina. Ya. Zahir nas tidak ada sisipan atau selipan, ya, yang menunjukkan bahwa yang turun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'ilnya jelas. Yang zilu Rabbuna, Allah SWT. Rabbuna marfu' bidhammatin zahiratin, dengan dhammah zahirah, yadullu ala annahu fa'il, menunjukkan bahwasannya Rabb di sini Allah SWT sebagai fa'ilnya. Ini yang kedua, khilaf tariqati salaf, menyelisihi jalannya salaf. Lianna salaf yu'minun bi anna Allah nazala ila sama'id dunya, mereka mengimaninya. Allah SWT turun ke langit dunia, bahkan ijma'. Yang ketiga, طيب لا يدل عليه دليل صحيح على أن تفسير النزول هنا نزول أمره أو رحمته أو ملكه. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan, yang menguatkan penafsiran mereka bahwa yang turun ini adalah urusannya, ketentuannya, ataupun rahmatnya atau malaikatnya. طيب. Bahkan ditambah oleh Syekh rahimallahu taala bantahan yang keempat. Wa biwajhin rabi'in. Bantahan yang keempat kata Syekh, annal amra wa nahwahu la yumkin an yaqul man yad'uni fastajiba lahu ila akhir al hadis. Baik. Bantahan yang keempat, ikhwah, yang beliau tambahkan dan antum perhatikan di sini sebagai bantahan yang masyaallah sangat bermanfaat, bahwasanya al-amr wa nahwahu, ya, amr, ketentuan, urusan Allah SWT ataupun yang semisalnya dari takdirat, perkara-perkara yang ditakdirkan oleh ahlu ta'til, Jahmiyah, Kulabiyah, Ta'irah dan yang lainnya, ya, karena mereka kan menakdirkan, ya, mewujudkan sesuatu yang tidak ada dari zahir nas, karena zahirnya yang zilu rabbuna, sehingga mereka membuat takdirannya, takdirat, ya, sesuatu yang dianggap bersembunyi, yaitu yang zilu amru rabbina, yang zilu rahmatu rabbina, yang zilu malaku rabbina. Maka ini ya al-amr wa nahwahu dan yang semisalnya dari takdiran yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, ahlul ta'til, la yumkin, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah SWT mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu. Ya. Wa man yas'aluni fa a'tiyah. Wa man yastaghfiruni fa astaghfira lahu. Tidak mungkin Allah SWT mengatakan seperti ini. Kalau fa'ilnya amr. Ya. Kalau fa'ilnya apa? Rahmah. Kalau fa'ilnya malaikat. Untuk apa Allah SWT mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu? Barang siapa yang berdoa kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Menyisih tidak. Sementara mereka mengatakan apa? Telah turun urusan Allah SWT. Apa? Apakah urusan bisa mengatakan berdoa kepadaku? Ataukah rahmat bisa mengatakan berdoalah kepadaku? Barang siapa yang berdoa kepadaku, kepada rahmat, maka rahmat itu akan mengabulkannya. Seperti itu. Atau barang siapa telah turun malaikat Allah SWT, barang siapa yang berdoa kepadaku, kepada malaikat, dhamir ini mau ditarik kemana? Ya. Sehingga tidak sesuai, tidak mungkin Allah SWT mengatakan man yada'uni. Harus apa? Man yada'u. Ya. Barang siapa yang dia berdoa kepada al-amr atau kepada malaikat atau kepada rahmat. Tetapi Allah SWT nisbatkan, idafahkan doa kepada dirinya subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami, ikhwah? Bantahan yang keempat ini bisa difahami? Hah? Antum pahami dari konteks hadis, ya. Rasulullah mengatakan di situ, yang zilu rabbuna ila sama'id dunia. Rabb kita turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul laylil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian Allah SWT firmankan, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang dia berdoa kepadaku, yaitu dari hamba-hambanya ketika di waktu itu, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Ya, wa man yas'aluni fa'atiya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfira lah. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Menunjukkan di sini Allah SWT yang berbicara, ya. Mengkhabarkan. Ya, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang meminta kepadaku, kemudian siapa yang meminta ampunan kepadaku. Sehingga lafaz ini, konteks ini, siyak ini membantah penafsiran mereka. Kenapa? Karena mereka tafsirkan ahlu ta'til ini dengan yang mengikutinya. mereka tafsirkan telah turun urusan Allah SWT, ketentuan amr, telah turun amr, amru rabbina, ketentuan Allah SWT, atau telah turun apa, rahmat Allah SWT, atau yang ketiga telah turun malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita tafsirkan umpamanya, afwan, ya, di sini kita mengikuti alur ahlu ta'til. Ketika ahlu ta'til mengatakan telah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, kemudian apa di situ? Fayaqul, fayaqul, kemudian dia berkata. Dia berkata, siapa yang berkata? Makanya harus ngerti bahasa Arab. Ya, sehingga orang Arab diajak seperti ini langsung paham. Ya. Fayaqul, dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Fa'ilnya. Siapa yang berkata? Rahmat. Ya, kan tadi kita mengikuti tafsiran mereka. Mereka tafsirkan, ya, turun rahmat Allah SWT ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian dia berkata. Siapa dia ini? Rahmat. Ya. Apa fa'ilnya Rabb? Rabb apa rahmat? Dhamir mustatir, ya, ya'ud ila rahmat. Karena rahmat marfu' menurut mereka, ya, yang zilu rahmatu rabbina, seperti itu. Sehingga menurut mereka fayaqul, yang berkata itu rahmat. Padahal yang sahih apa? Fayaqul rabb, ya, Allah yang berfirman. Sehingga jikalau mereka tafsirkan turun rahmat Allah SWT, sementara mereka tafsirkan fayaqul, yang berkata di sini Rabb, bertolak belakang. Kenapa Anda katakan tadi yang turun itu Rabb, rahmat Allah, sementara kemudian Allah berkata? Tanya. Sehingga yang berkata ini Allah, yang turun pun Allah, tidak yang lainnya. Allah SWT turun ke langit dunia, kemudian Allah firmankan. Tidak dua fa'ilnya. Yang satu rahmatnya, yang satu Allah. Yang satu malaikatnya, yang satu Allah. Itu bantahan yang keempat. Jadi harus mutawabik. Harus sesuai, selaras. Fa'il pertama siapa? Kemudian domir mustatir, fa'ilnya siapa? Di fayaqul ini. Sehingga harus ditinjau di awal. Di yanzil. Yanzil ini fa'ilnya siapa? Kemudian fayaqul, fa'ilnya siapa? Maka jikalau ditafsirkan oleh al-bidah yang turun ini malaikatnya atau ketentuannya atau rahmatnya, maka akan berbeda nanti dengan fa'il fayaqul. Fa'il yang zil dengan fayaqul ini harus sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh fa'il yang zil itu rahmat atau malaikat atau amr, sementara fa'il yaqul Allah. Gimana? Sudah difahami? Gampang-gampang saja insyaAllah, ya. Akhirnya Allah SWT percuma, ya, kalau ditafsirkan oleh alul bid'ah yang turun itu malaikatnya atau rahmatnya atau urusannya, ya, Allah SWT percuma mengatakan barang siapa berdoa kepadaku, ya. Kenapa? Karena yang turun bukan Allah, yang lain. Tetapi di sini man yad'uni dinisbatkan ke aku, yaitu ke Allah SWT. Harusnya kalau Anda tafsirkan yang turun itu amr atau rahmat atau malaikat, man yad'u, barang siapa yang dia berdoa kepadanya, kepada si rahmat atau kepada malaikat atau kepada amr. Seperti itu, ya, ya. Sehingga dari bahasa Arab pun jangan tertipu. Ahlul bidah pinter katanya bahasa Arabnya, ya, hafal alfiyah atau al-mughni atau yang lainnya, tapi dalam prakteknya kosong, nol. Tayyib. dengan praktiknya kosong, nol, tidak dipakai untuk memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tayyib. Faham itu, Mikho? Kurang jelas. Tata caranya tinggal berdoa sih. Berdoa. Bisa berdoa dalam salat ya, dia gunakan sepertiga malam itu untuk salat, salatul lail, salat tahajud. Tayyib. Atau setelah dia selesai bisa berdoa. Umum berdoa itu bisa dalam salat atau di luar salat. Bahkan salat secara bahasa disebut doa karena terkandung di dalamnya bermacam doa ya. Itu lebih utama jika antum melakukan hal itu dalam salat ya. Di dalam ruku, sujud itu doa, sehingga Rasulullah memperbanyak ruku dan sujud, berdoa memanjangkan di dalam ruku dan sujud, terlebih di dalam sujud sebagai tempat yang terdekat di antara seorang hamba dengan Allah SWT fi sujudihi, dalam sujudnya. Tanya. Sambar kerja. Labas. Apa yang digunakan di waktu itu untuk meminta kepada Allah SWT berdoa, iman dengan salat atau dengan yang lainnya sesuai dengan keberadaan masing-masing. Tanya. Tapi dengan salat tentunya afdal, lebih utama. Satu lagi, satu itu. Kafiahnya terserah antum, bisa mengangkat tangan, bisa tidak. Yang menganggap dibolehkan mengangkat tangan, angkat tangan. Yang menganggap tidak disyariatkan mengangkat tangan, tidak mengapa. Allah SWT Maha tahu tentang doa seseorang. Karena Rasulullah SAW digunakan sepertiga malam terakhir ini untuk salat, ya, untuk salat sampai menjelang azan fajar, ya, dengan ditutup dua rakaat ringan sebelum subuh, seperti itu. Sehingga Allah alam tidak ada zikir-zikir di sana yang disyariatkan secara khusus membaca apa, karena Rasulullah waktunya habis untuk salat qiyamul lail, berdiri panjang sampai masuknya fajar. Sehingga Rasulullah akhiri ya, setelah dua rakaat fajar beliau berbaring. Itu sunnah Rasulullah, karena Rasulullah banyak ya, panjang berdiri, sehingga untuk menghilangkan letih ya, setelah salat sunnah dua rakaat, salat sunnah fajar, beliau berbaring di atas rusuk kanannya. Ya, sembari menunggu Bilal masuk ke ruangannya, kemudian menanyakan apakah sudah pantas atau layak dikumandangkan iqamah atau tidak. Adapun kita diperselisihkan apakah disunnahkan bagi selain Rasul SAW untuk berbaring setelah dua solat sunnah ya, fajar. Para ulama di sini berselisih. Kalau sifatnya seperti sifat Rasulullah yang panjang melakukan sholat lail, maka boleh untuk seseorang berbaring. Tetapi kalau dia terbangun memang saat itu, terbangun ketika adzan, kemudian setelah dia wudu sholat dua rakaat, dia ingin mencontoh Rasulullah, katanya berbaring. Ini bersisi para ulama. Berbaringnya dia dengan Rasulullah berbeda. Karena Rasulullah seusai melaksanakan sholat sunnah lail yang panjang. Itu sebagian ilal yang disebutkan oleh para ulama, alasan-alasannya. Setelah adhan, seluruh salat sunnah qabliyah setelah adhan sampai didirikannya salat, seluruh salat ba'diyah setelah salat fardu sampai masuk pada sholat berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau imamnya tidak hadir, maka dia konfirmasi dulu. Seperti ini, Bilal biasanya ya, beliau konfirmasi dulu kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan terburu-buru. Kalau di situ sudah ada imam rawatib, jangan terburu-buru. Bahkan jika dia di rumahnya, konfirmasi ke rumahnya atau ke kamarnya. Seperti Bilal ini, datang ke kamar Rasulullah, mengetuk, kemudian menanyakan apakah layak dikumandangkan iqamah atau tidak. Tetapi kalau dalam kondisi yang lain, cukup semata-mata imam hadir keluar dari kamarnya, dikumandangkan iqamah. Seperti itu. Jadi kalau imamnya pokoknya di rumahnya, diketuk muadzinnya. Jangan-jangan ke terakhir. Nah, boleh jadi dia mewakilkan, suruh yang lain saja. Si Rasulullah dia sering mewakilkan kepada Abu Bakar. Seperti itu. Dan nanti ada pembahasan ketika sholat sedang berlangsung, kemudian imam rawatib datang, maka dia boleh untuk mengambil alih posisi imamnya yang sudah kita sebutkan dalam kisah Abu Bakar. Ketika beliau diisyaratkan untuk mewakili Rasulullah, mengimami sahabat atau manusia, kemudian datang Rasulullah, maka Rasulullah berdiri di sebelah kirinya, menunjukkan Rasulullah mengambil alih keimamahan di dalam sholat. Itu boleh karena imam rawatib. Jadi jangan merasa disingkirkan. Seperti itu. Ya kondisinya tentunya tidak di sini. Kondisi masbuk berarti merepotkan makmumnya. Menunjukkan belum tertinggal jauh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kaitan dengan mengangkat tangan tadi sebenarnya ada kaidah khusus mengangkat tangan. Ada yang kalau bisa ada yang tinggi, ada yang. Sekarang permasalahannya bukan tinggi rendahnya. Mengangkat tangan itu disyariatkan atau tidak? Gitu. Kalau disyariatkan, silakan mengangkat tangan. Asal jangan jingjet aja. Ya. Seperti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya mengangkat tangan ketika salat istisqa. Itu. Salat istisqa. Tinggi permasalahannya ini. Apakah disyariatkan yang mengangkat tangan di selain tempat-tempat yang disyariatkan oleh Rasulullah atau tidak? Seperti itu. Sehingga yang berpendapat dengan keumuman hadis Rasulullah SAW tentang berdoa mengangkat tangan, dia mengangkat. Barang siapa yang dia beranjak dengan pendapat para ulama bahwasanya Rasulullah hanya mencontohkan di beberapa tempat saja, seperti di surat istisqa saja atau di istighatsah saja, maka di tempat yang lain yahtaj ila dalil khas, butuh pada dalil yang khusus bahwasanya perkaranya wajib atau sunnah. Perkaranya wajib atau sunnah. Karena wajib dan sunnah tidaklah diambil kecuali dengan dalil yang sharih, dengan dalil yang jelas. Adapun dalil yang am itu sifatnya adab, sehingga para ulama yang lain ya, memasukkan mengatakan itu kepada adab. Walaupun ada yang berbicara bahwasanya itu sunnah, tapi kaidah dalam mengatakan sunnah butuh kepada dalil yang khusus. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.